Ada Ramayana, ada Pak Ijo, simpatik sote. Yeah. Siapa dia kalau bukan? Jihan Audi masih bersama New Papa. Thank you. spesial buat semuanya sudah